Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita sedang mempelajari kewajiban mengqadha salat pada mazhab menurut mazhab Hanbali yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah. Nah, sebagaimana di matan kitab bahwa wajib secara tertib. Nah, sesuai urutan sholat. Kecuali apabila ada apa? Apabila ada udzur yang menggugurkan kewajiban tertib. Nah, telah kita pelajari bahwa pada mazhab Hanbali wajib tertib berapapun jumlah sholat yang luput, sedikit atau banyak, kurang dari 5 sholat atau lebih. Nah, kemudian kita juga telah mempelajari pegangan mereka, argumen mereka, ya, dalil mereka. Yaitu yang pertama hadis, mereka berdalil dengan hadis Anas, ya, dia memerintahkan orang yang tertidur dari sholat atau lupa untuk mengqadanya apabila mengingatnya. Dan ini meliputi maknanya umum, meliputi jenis sholatnya, sifat atau cara pelaksanaannya, dan posisi urutannya secara tertib. Kemudian berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khandaq pernah luput berapa salat? Hah? 2, salat zuhur dan asar. Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam qadanya ketika masuk waktu maghrib, dahulukan qada zuhur, qada asar, baru kemudian maghrib. Jadi diurutkan, ditertibkan. Nah, tertib sesuai urutannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Adapun riwayat bahwa Nabi SAW pada perang Khandaq pernah luput berapa sholat? 4, riwayat itu lemah, tidak bisa jadikan pegangan. Nah, baik, ada muridnya Abu Hanifah yang sependapat dengan mazhab ini. Siapa namanya? Ada ingat? Siapa? Zufar. Nah, muridnya Sa'di yang juga merujukkan pendapat ini, siapa namanya? Siapa? Udi. Siapa? Tadi yang suara yang bunyi keluar, siapa? Antum kedinginan? Atau khawatir poninya rusak? Kenapa enggak dipakai dimarnya? Dipakai yang bagus. Sembunyikan itu rambut yang di depan itu. Ayo. Nah. Itu ada talibul ilmi. Hah. Siapa? Syekh Nu'faymin. Nah, Hasan. Baik. Kita juga sudah mempelajari pada mazhab Hanbali ada berapa udzur yang bisa menggugurkan kewajiban tertib. Ada berapa? 2 yang disebutkan Sa'di rahimahullah, ditambah 1 oleh Sa'di. Nah, langsung aja itu pada penjelasan aja rinciannya. Alhamdulillah ada 2 ditambah Sa'di jadi 3, Ibnu Taimin nambah. Al-muhim khulasahnya aja langsung, kesimpulannya yang rajih ada berapa udzur yang bisa menggugurkan kewajiban tertib dalam mengqadha. Berapa semuanya? 5. Kita ulangi satu persatu. Nah, yang pertama, lupa urutan sholat. Tidak ingat yang mana, mulai dari mana dia lupa. Apakah mulai dari zuhur, atau mulai dari asar, atau mulai dari subuh? Nah, kalah. Kalau begitu saya ingatnya. Ma'dur. Dari luar kemampuan. Nah. Fattakullah mustata'atum. Udur yang kedua. Hah? khawatir sholat yang hadir waktunya luput waktunya karena waktu sempit. Jadi waktu yang tersisa hanya bisa untuk melaksanakan sholat yang hadir. Kalau dipakai untuk mengqadha, sholat yang hadir lewat. Akhirnya dia malah diqadha nanti. Itu tentunya diutamakan. Nah, termasuk dalam makna ini, sebelum itu, waktu ikhtiar untuk sholat asar. Yani tidak boleh mendahulukan qadha, sibuk mengqadha, sampai waktu matahari menguning sementara sholat asarnya belum dilaksanakan. Jadi kalau sudah hampir menguning, tunaikan dulu sholat asar. Hentikan mengqadha. Sebelum menguning harus tunaikan sholat asar. Karena akan masuk waktu darurat yang hanya diperuntukkan untuk orang yang punya udzur. Baik, masuk pula dalam makna ini, berarti sudah. Dua masuk dalam makna ini. Siapa lagi yang menyebutkan? Yang mau menambah? Allah. Ayo, khawatir sholat Jumat luput. Karena sholat Jumat tidak bisa sendiri. Harus berjamaah di masjid. Kalau sudah masuk waktu Jumat, sudah mulai Jumatan, hendikan mengqadha, ikuti hadir Jumat. Terus itu lanjut. Nah, jadi tentunya di sini urutannya, tertibnya antara yang diqadha dengan yang hadir tentunya jadi gugur di sini. Nah, yang berikutnya. Apabila tidak tahu hukum, tidak tahu kalau ternyata wajib tertib. Kemudian dia sholat semaunya, urutannya semaunya, karena memang tidak tahu hukumnya, menyangka tidak wajib tertib, yang dibahaskan. Terakhir, ada yang bisa di sini? Yang bisa jadi? Siapa saja? Mau pilih? Satu lagi? Ayo, khawatir luput ketinggalan dari sholat jamaah. Nah, kalau dia lanjutkan mengqadha, karena qadhanya masih tersisa, dia lanjutkan mengqadha sholat berjamaah di masjid, bubar. Nah, sementara wajib hadir sholat berjamaah ini diutamakan, berarti hadir dulu sholat berjamaah dengan niat melaksanakan sholat yang hadir itu, yang dilaksanakan berjamaah, setelah itu lanjutkan qadha. Berarti kan tertibnya jadi terganggu, tapi dimaafkan karena mendahulukan sholat jamaah ini semuanya. Udzur yang ditetapkan seluruhnya oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyempurnakan udzur yang ditetapkan dalam mazhab Hambali. Nah, pada permasalahan-permasalahan itu ada khilaf tentunya, ada perbedaan pendapat, namun khulasahnya yang roji itu yang dipilih Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik, adapun dalil, dalil yang belum kita pelajari ya. Apa dalilnya bahwa lupa merupakan udzur yang menggugurkan kewajiban tertib dalam mengqadha? Dalilnya Al-Baqarah ayat 286. Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ayat ini dan kelanjutannya itu doa yang dipanjatkan oleh kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala dikayatkan kepada kita doa kaum mukminin dalam surat Al-Baqarah bahwa kaum mukminin berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana dan seterusnya. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengabulkan doa itu. Kata Allah, "Qad fa'altu." Kata Allah, "Qad fa'altu." Aku sudah melakukannya, mengabulkan doa kalian. Jadi aku ampuni kalian. Ini Rabbana la tu'akhirna. Orang-orang mukmin berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, la tu'akhirna. Jangan engkau hukum kami jika kami lupa. In nasina. La tu'akhirna, jangan hukum kami. In apabila nasina, kami lupa. Au akhto'na. Atau kami tersalah. Tersalah itu maksudnya melakukan kesalahan tanpa sengaja. Itu tersalah. Asyahid, dalil yang diinginkan. Inna sina. La tu'akhidna inna sina. Jangan hukum kami jika kami lupa. dan selanjutnya kan masih doa itu. Ya. Yang jelas pada hadis tadi dari Ibn Abbas dan Sahih Muslim dari Nabi SAW, Allah mengatakan apa? Qad fa'altu. Aku sudah melakukannya. Aku memaafkan kalian apabila kalian lupa dan seterusnya. Dikabulkan. Nah. Jadi berdasarkan ini, apabila seseorang dalam keadaan lupa, dia melaksanakan sholat yang hadir waktunya. Dia melaksanakan sholat yang hadir waktunya. Sholat dia. Setelah sholat baru ingat. Oh, tadi lupa sholat itu. Sholat yang sebelumnya lupa. Yang harusnya dikotot sebelum sholat yang sekarang. Kan begitu. Tertibnya kan dikotot dulu baru melaksanakan yang sekarang. Tapi tadi lupa. Ingatnya setelah menyelesaikan sholat yang sekarang hadir waktunya baru ingat ada utangnya. Sholat sebelumnya. Berarti kan lupa. Kena udzur ya. Berarti dimaafkan. Artinya kewajibannya tinggal mengerjakan apa? Qadha. Tidak perlu mengulangi. Ya, tidak perlu mengulangi. Nah, kalau mengulangi berat. Jadi dia mengqadha dulu, kemudian mengulangi sholat yang sekarang. Hadirnya berat sudah dikerjakan tadi. Berat. Nah, masyaqqah. Jadi dimaafkan. Nah, jadi dimaafkan karena lupa. Sholat yang dikerjakan sekarang hadir waktunya sah, tinggal mengqadha sholat yang ya tadinya lupa itu setelahnya, enggak masalah. Tertibnya di sini gugur karena udzur lupa. Baik, yang kedua, udzur tidak tahu hukum, dalilnya, alasannya, argumennya, lupa nisyan, mazharnya nisyan, lupa, dan tidak tahu hukum, yaitu al-jahl, ketidaktahuan, tidak tahu al-jahl, ya, kejahilannya, ketidaktahuan. Keduanya adalah dua udzur yang berstatus dan berkedudukan sama dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Statusnya, kedudukannya disamakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam banyak perkara, apabila dimaafkan karena lupa, dimaafkan juga karena tidak tahu. Apabila dimaafkan karena tidak tahu, dimaafkan juga apabila lupa dalam Al-Quran As-Sunnah. Banyak contohnya. Nah, dua udzur yang berstatus sama, berkedudukan sama, sama-sama dimaafkan. Nah, dalam syariat kita, ya, ada kaidah bahwa syariat ini tidak membedakan dua perkara yang sama, sebagaimana tidak menyamakan dua perkara yang berbeda. Nah, ini kesempurnaan syariat kita. Ya, syariat tidak membedakan dua perkara yang sama, tidak membedakan dua perkara yang sama, sebagaimana tidak menyamakan dua perkara yang berbeda. Dua perkara ini sama-sama udzur, kedudukannya sama, statusnya sama. Tidak mungkin kita bedakan. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa dimaafkan kalau lupa, kalau tidak tahu tidak dimaafkan. Tidak bisa diterima ini. Nah, di sini kekeliruannya bahasa Hambali yang dijadikan madhab oleh fuqaha Hanabila, yang dijadikan pegangan madhab oleh fuqaha Hanabila, mereka tidak memaafkan kalau jahil. Mereka tidak memaafkan kalau tidak tahu hukum, tidak dimaafkan. Jadi tertibnya tetap harus diulang jadinya. Ini kekeliruan mereka. Oleh karena itu As-Sa'di rahimahullah dari kalangan fuqaha Hanabila, Ibnu Utsaimin dari kalangan fuqaha Hanabila, keduanya tidak setuju dengan mazhab itu. Nah, meskipun itu mazhab kawan-kawan mereka dari fuqaha Hanabila, karena mereka terbina di atas usul fiqh, ya, prinsip-prinsip fiqh Hanabila, di atas fiqh Hanabila, tapi mereka adalah muhaqqiqun, mujtahidun, ya, yang tidak taklid kepada mazhab. Meskipun itu mazhab mereka, mazhab kawan-kawan mereka diselisihi kalau itu keliru. Dua udzur yang sama kok dibedakan. Nah. Nah, di sana ada sebuah hadis, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, wada'a, memaafkan, menggugurkan dosa, yakni memaafkan, meletakkan, menggugurkan dosa, yakni memaafkan, an ummati dari ummatku, inna Allah wada'a an ummati, sesungguhnya Allah SWT menggugurkan, meletakkan dosa, yakni memaafkan, an ummati dari ummatku, tiga perkara. Yang pertama apa? Inna Allah wada'a an ummati al-khata'a. Satu, al-khata'a. Kekeliruan tanpa sengaja. Yang diistilahkan tersalah. Ini tanpa sengaja. Wan-nisyan. Lupa. Wa mas tukrihu alaih. Dan apa-apa yang mereka dipaksa melakukannya tanpa bisa mengelak. Ya. Hadis ini sanadnya putus antara Atha dan Ibnu Abbas. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Sanadnya putus antara Atha dan Ibnu Abbas. Tetapi hadis ini, ya sekalian hadis ini sering kita dengar ya hadis ini. Ada nggak hadis ini dalam Al-Arba'in Nawawi? Ada? Hah? Ada. Nah, hadis ini masyhur di kalangan ahli fiqh. Nah, tetapi hadis ini dikeluarkan juga oleh Al-Hakim. Dengan sanad yang dinilai sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Bukhari Muslim dan disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Jadi Al-Imam Al-Hakim mengeluarkannya, mensahihkannya menurut syarat Bukhari Muslim, Adz-Dzahabi menyetujui. Dan di zaman ini Imam Ahli Hadis yaitu Al-Albani juga mensahihkan sanad ini. Baik. Ditambah lagi ada tiga jalan riwayat yang lain dari Ibnu Abbas. Selain jalannya Atha tadi. Tadi yang putuskan Atha dari Ibnu Abbas itu putus. Atha tidak mendengarnya dari Ibnu Abbas. Tapi ada jalan lain selain dari jalurnya Atha meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ditambah lagi di sana ada banyak hadis-hadis lain yang semakna yang menguatkan. Ya, meskipun riwayat itu lemah, tapi tadi menguatkan seluruhnya sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, hadis ini semakna dengan ayat. Boleh jadi, ya, kata tersalah, melakukan kesalahan, tanpa sengaja masuk di dalamnya, apabila keliru karena tidak tahu hukum, keliru karena tidak tahu hukum kan berarti tanpa sengaja. Beda dengan orang yang tahu hukum, sengaja melanggar, itu bersalah namanya. Bedakan bersalah dengan tersalah. Kalau bersalah sudah tahu, sengaja melanggar dengan niat. Sengaja melanggar. Kalau memang tidak tahu, tidak mengerti hukum, kemudian melakukannya ya tersalah. Kita katakan bisa jadi kita memang tersalah dia. Ya ini keliru tanpa sengaja, karena memang dia tidak paham. Ya. Yang ketiga, udzur mendahulukan sholat yang hadir ketika waktu yang tersisanya cukup untuk sholat itu saja, ya, tidak untuk selainnya. Nah, dalilnya adalah kewajiban mengerjakan sholat pada waktunya. Sekarang berbenturan dua kewajiban. Pertama, kewajiban mengerjakan sholat pada waktunya. Ini disepakati oleh ulama, tidak ada yang berbeda pendapat bahwa sholat harus dikerjakan pada waktunya. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh setelahnya. Ya kan? Kewajiban yang kedua yang berbenturan dengannya adalah kewajiban mengqadha secara tertib. Ini diperselisihkan, panjang perselisihannya. Meskipun pada pelajaran kita, kita hanya mencukupkan dengan pendapat-pendapat yang terkuat saja. Padahal di sana panjang, manhaj yang panjang rumit. Manhaj yang ada panjang dan rumit. Jadi ini permasalahan yang diperselisihkan panjang oleh ulama, masalah kewajiban mengqadha secara tertib. Banyak rincian di sana pada masalah yang lain. Berarti mana yang lebih kuat didahulukan sekarang? Yang disepakati bahwa itu wajib, yaitu sholat pada waktunya, atau yang diperselisihkan panjang kewajiban mengqadha secara tertib? Tentunya dahulukan kewajiban sholat pada waktunya. Nah, apalagi itu mudaratkan dia jika kita katakan tetap mengqadha supaya tertib, meskipun yang ini luput waktunya, ini juga jadi ikut diqadha nanti. Iya kan? Itu bermudarat padanya. Nah, baik, dan sudah kita pelajari ada satu sholat pembicaranya khusus bukan menunggu sampai waktunya habis, tapi menunggu sampai waktu ikhtiar habis, waktu pilihan, yaitu sholat asar. Jadi jangan sampai menguning. Karena setelah menguning itu waktu darurat. Yang sengaja menunda sholat sampai masuk waktu darurat, sampai matahari menguning, padahal tidak ada udur, maka dia berdosa meskipun tetap sah sholat asarnya, tapi dia berdosa karena menundanya keluar dari waktu pilihan. Jadi, dahulukan sholat asar jika hampir menguning. Nah, baru mengqadha. Baik, juga sudah kita pelajari khusus sholat Jumat, tentunya dahulukan sholat Jumat, berjamaah di masjid, karena sholat Jumat tidak boleh tidak sah sendiri. Nah, ini jelas alasannya. Uzur mendahulukan sholat yang hadir waktunya secara berjamaah, alasannya, dalilnya, ya, alasannya, argumennya, adanya kewajiban mengerjakan sholat yang hadir secara berjamaah kecuali ada uzur. Ini sebenarnya masalah khilafiyah, masalah mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid, masalah khilafiyah. Namun dari dalil yang ada mendukung pendapat ini bahwa wajib mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid bagi kaum lelaki. Nah, kecuali apabila ada uzur dan fadilahnya, ya, yang besar. Fadilahnya yang besar sehingga didahulukan. Sama-sama diperselisihkan. Kewajiban mengqadha secara tertib jadi diperselisihkan. Kewajiban mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid juga diperselisihkan. Namun ini lebih kuat. Kita dahulukan sholat berjamaah di masjid dengan niat melaksanakan sholat tersebut yang hadir waktunya. Setelah itu baru mengqadha. Nah, itu udzur. Baik. Jadi bagaimana seandainya begini? Suatu masalah. Seseorang ikut sholat asar berjamaah. Dia sebagai makmum ikut sholat berjamaah sebagai makmum sholat asar. Di tengah pelaksanaan sholat tiba-tiba dia teringat bahwa dia punya utang sholat duhur yang wajib diqadha. Rupanya tadi lupa sholat duhur. Disibukkan oleh satu urusan ini itu, terus qadar Allah masyaAllah lupa sholat duhur. Teringat di tengah pelaksanaan sholat asar sementara dia sedang bermakmum ini. Sholat jamaah. Pada kasus ini bagaimana? Berdasarkan pelajaran yang sudah kita pelajari, adapun khilaf, ada khilaf di antara ulama. Namun sekarang kita berjalan di atas pendapat yang terkuat yang sudah kita pelajari. Berarti bagaimana hukumnya? Nah, yang faqih bisa menjawab. Hah? Fadhil, itu mangkat kepala sepertinya menjawab. Alhamdulillah. Hah? Dilanjutkan atau dia keluar? Dilanjutkan saja sampai selesai. Setelah itu mengqadha, karena tetap diwajibkan mendahulukan sholat berjamaah untuk sholat yang hadir waktunya. Nah, jelas ya. Dan ini sudah difatwakan secara khusus oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Salain. Barakallahu fiikum. Nah, jadi selesai semua pemaparan dari dalil lima udur tersebut. Nah, alhamdulillah. Tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallah, alhamdulillah.